Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman kathira. Fa ya ayuhal hadirun, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Sehingga pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala bil jiddi wal hamasah, dengan semangat untuk bisa menuntut ilmu agama. Yang mana Allah Subhanahu wa taala tujuan menciptakan umat manusia, menciptakan kehidupan dan kematian, tujuannya adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapakah di antara kita semuanya yang paling baik amalannya. Dijelaskan oleh ahli tafsir mengatakan bahwasannya ahsanu amala adalah akhlasahum wa aswabuhum, amalan yang paling ikhlas dan amalan yang paling benar. Dan kita tahu bahwasannya kita tidak bisa mengerjakan amalan yang benar kecuali dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara garis kesimpulan bahwasannya kita tidak bisa mendapatkan predikat sebagai orang-orang yang melakukan amalan-amalan terbaik kecuali dengan kita menuntut ilmu agama. Dengan thalabul ilmi kita mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan menuntut ilmu agama juga kita mendapatkan tanda kebaikan dari Allah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihhu fid din." Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan dia dalam urusan agamanya. Yang awalnya dulu kita tidak mengetahui urusan agama. Dahulu kita tidak bisa membaca Al-Qur'an, tidak memahami tafsir, tidak memahami akidah, tidak memahami fikih, tidak memahami ilmu-ilmu yang lainnya. Sekarang Allah Subhanahu wa taala bukakan kepada kita pengetahuan, bukakan kepada kita petunjuk. Inilah jalan Rasulullah, inilah jalan para sahabat, inilah akidah yang benar, inilah metode beragama ibadah yang benar. Maka sejatinya kita masuk ke dalam hadis yang mulia ini, kita masuk dalam jajaran orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana banyak sekali kebaikan-kebaikan dari thalabul ilmi. Kita bisa membedakan mana amalan-amalan yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang syirik, mana yang tauhid, mana yang makruh, mana yang mubah, dengan menuntut ilmu agama. Dan insyaallah subhanahu wa taala pada malam hari ini kita akan lanjutkan membaca dan mempelajari bersama sebuah kitab yang dituliskan oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah, yang kita sudah sampai di penghujung kitab ini. Ya, kita sudah melewati beberapa bulan membahas kitab yang sangat bagus, yang banyak direkomendasikan oleh para ulama. Terutama di masa-masa pandemi yang belum selesai seperti ini, perlu yang namanya iman terus dikompres, perlu yang namanya iman terus diupgrade. Sehingga apa? Tidak menyurutkan kita untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawakal kepada-Nya. Kita sudah sampai sebelumnya, kita murojaah kembali karena ini permasalahan yang penting. Bahkan permasalahan tentang kita mengetahui sebab-sebab yang dapat mengurangi iman itu jauh lebih penting dalam tanda kutip daripada kita mengetahui sebab-sebab yang dapat menambahkan iman kepada Allah. Sama-sama penting, cuman tatkala hal-hal yang berkaitan dengan sebab-sebab yang dapat mengurangi iman itu harus juga kita perhatikan. Ya, bahkan dari sebab yang luar, faktor-faktor luar. Sebelumnya sudah kita jelaskan bahwasanya faktor utama dari berkurangnya iman kepada Allah dari faktor luar adalah godaan setan. Wallahi godaan setan sangat-sangat kuat. Dan setan tidak pernah istirahat untuk menggoda umat manusia karena memang itu sudah menjadi sumpah mereka. Ikrar mereka, tujuan mereka hidup adalah untuk menyesatkan anak manusia. Bahkan pintu masuknya setan, godaan-godaan setan itu terpusat pada tiga unsur, tiga faktor. Ya, bisikan-bisikan setan, setan masuk ya. Baik masuk secara bisikan, baik masuk bisa jadi kesurupan. Ada tiga sisi. Yang pertama setan itu masuk dari segi bisikannya untuk mengajak manusia kepada hawa nafsu. Ya, hawa nafsu. Dan hawa nafsu ini cenderung membuat akal seorang hamba itu hilang. Tidak bisa lagi membedakan mana hak dan mana yang batil. Tidak bisa lagi membedakan mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Mana yang syirik, mana yang tauhid. Karena sudah tertutupi akalnya oleh hawa nafsu tadi. Kemudian yang kedua, pintu masuknya yang kedua adalah asyahwah, syahwat. Ya. Dan dari syahwat ini melahirkan perbuatan dosa, zina. Melahirkan perbuatan-perbuatan dosa, amalan-amalan keji yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah masuknya setan, tatkala kita marah. Itu setan cepat masuk, tatkala kita marah. Ya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala datang para sahabat, salah seorang sahabat datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ausini, berikanlah wasiat kepadaku." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qala la taghdab." "Ya Rasulullah, ausini." "Qala la taghdab." "Jangan engkau marah." Faraddada miraron. Orang tersebut bertanya lagi, "Ya Rasulullah, wasiati saya." Berikanlah saya wasiat, karena mungkin prasangka orang tersebut bisa jadi tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengatakan, "La taghdab," janganlah engkau marah. Karena dari sinilah pintu masuknya setan. Tatkala setan sudah masuk, ya, tatkala kondisi manusia itu hilang akalnya, marah, setan masuk, cenderung melahirkan amalan-amalan yang tidak bagus. Lisannya tidak terkontrol lagi, tangannya sudah enggak terkontrol lagi, sepak sana sepak sini, lempar sana lempar sini. Oleh karenanya di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala kita marah, cara meredam pertama kali ya, tatkala kita marah dalam kondisi berdiri, maka disunahkan untuk duduk. Tatkala kita marah dalam keadaan berdiri, maka duduk. Tatkala kita marah dalam kondisi duduk, maka dianjurkan untuk berbaring, merubah posisi di mana tatkala itu kita marah. Dan permasalahan ini permasalahan yang sangat penting, ya. Bahkan seorang hakim qadhi itu tidak boleh memutuskan sebuah hukum, sebuah vonis, sebuah fatwa tatkala kondisi dia sedang marah. Ditanya, ya, sebuah permasalahan. Tapi kondisinya dalam keadaan marah, maka tidak boleh bagi seorang hakim tersebut memberikan sebuah fatwa dan vonis kepada orang-orang yang meminta fatwa tadi. Masuk dalam permasalahan ini segala hal yang dapat mengganggu pikiran, lapar, haus, kebelet BAB, kebelet pipis, maka tidak boleh seorang itu memutuskan sebuah perkara dalam urusan al-qadiyah al-hukumiyah. Dan dari tiga sebab tadi, ya, hawa, syahwat, kemudian marah, berporos kepada salah satu sebab paling utama, yaitu al-jahlu bid-din, jahil dalam urusan agama. Ya, tatkala kita tidak jahil dalam urusan agama, kita paham akidah, kita paham adab, kita paham fikih, maka insya Allah hawa nafsu akan tertangkis. Kemudian asyahwa juga akan tertangkis juga dengan ilmu syar'i. Bahkan al-ghadab, marah juga akan tertangkis dengan ilmu syar'i. Dan yang menjadi permasalahan kita sekarang adalah bagaimana cara kita terhindar dari tipu daya setan. Kita tahu bahwasanya setan merupakan musuh utama. Kita harus yakin bahwasanya setan musuh utama. Oleh karenanya jangan sampai kita meminta tolong bantuan kepada para jin atau para setan. Setan itu tatkala kita minta bantuan kepadanya, maka dia semakin besar, semakin merasa tinggi, padahal dia itu hina di hadapan para manusia. Jadi tatkala kita minta tolong kepada setan, setan merasa, loh, justru malah makhluk yang lebih mulia daripada saya meminta tolong kepada saya. Oleh karenanya mereka semakin besar, terutama tatkala kita berikan sajen, berikan syarat-syarat yang di luar dari akidah, maka itu akan semakin membuat mereka nempel kepada kita. Yang pertama, at-takhallus min kaidis syaitan. Cara terhindar dari tipu daya setan yang pertama adalah al-isti'adzatu billah. Al-isti'adzah adalah meminta perlindungan kepada Allah, ta'awud. Ya, ta'awud. Bahkan meminta pertolongan kepada Allah dari godaan setan ini tidak hanya pada di luar ibadah, bahkan di dalam ibadah pun tatkala kita digoda oleh setan disunahkan bagaimana? Ta'awud, meludah ke kiri 3 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Meludahnya bukan busok. Busok itu meludah dengan ada air liur. Yang disunahkan adalah at-talafuz. Seperti ini. Jadi tidak ada keluar air liurnya. Itu yang disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ibadah sekalipun tatkala setan mengganggu, ganggunya itu enggak lumrah. Diganggu terus, gimana kita sholatnya enggak khusyuk, mikir sana sini, maka disunahkan untuk isti'adzah, berta'awud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam salah satu doa zikir pagi petang adalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimatnya, Al-Quran, dari kejelekan apa saja yang dia ciptakan termasuk setan. Kemudian yang kedua adalah luzumut ta'at wal ibadat. Senantiasa semaksimal mungkin mengisi hari-hari kita dengan suatu yang bermanfaat untuk akhirat. Ibadah, ya, memperbanyak ibadah, memperbanyak amalan-amalan ketaatan. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala pernah mengatakan, apabila seorang itu tidak disibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat untuk orang lain ataupun untuk akhirat dia, maka setanlah yang akan menyibukkan pikiran orang tersebut. Jikalau pikirannya tidak disibukkan dengan ilmu, dengan belajar, dengan sharing kepada orang-orang ahli ilmu, dengan bertanya, dengan urusan akhirat, urusan agama, maka setan yang akan menyibukkan pikiran dia. Oleh karenanya di sini solusinya agar setan tidak menyibukkan pikiran kita, maka kita sibukkan pikiran kita dengan hal-hal yang bermanfaat untuk agama dan orang lain. Kemudian yang ketiga, at-takhallus minas suwar wat-tamatsil al-mawjud fil buyut. At-takhallus, berusaha menghindarkan diri, membersihkan dari segala macam bentuk, ya, penyerupaan patung di rumah, ya, kemudian tamatsil, perwujudan dari makhluk bernyawa, gambar-gambar, dan anjing. Jadi kita harus menghindarkan, menghilangkan yang namanya gambar-gambar, ya, kemudian patung di rumah, kemudian apa, awetannya binatang itu juga termasuk patung-patung binatang dan sebagainya, harus dihilangkan dari rumah. Nabi SAW bersabda, la tadkhulul malaikatu baitan, malaikat tidak akan masuk ke dalam sebuah rumah, fihi kalbun wala surah wala tamathir, yang di dalamnya ada surah, gambar, lukisan manusia. Kemudian yang kedua adalah tamathil, perwujudan, ya, patung, termasuk juga adalah kalbun, tidak masuk dalamnya yang ada anjingnya. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Karena tempat-tempat tadi, ya, benda-benda tadi merupakan tempat bersarangnya setan. Dan antum bisa perhatikan, tatkala para peruqyah ingin meruqyah seseorang, hal pertama kali yang akan mereka perintahkan adalah apa? Membersihkan gambar-gambar di dalam rumah. Mesti ditanya apa? Apakah di dalam ada anjingnya? Apakah ada patungnya? Kemudian gambar-gambarnya dihilangkan. Karena setan yang memasuki manusia kesurupan, terkadang setannya itu bersarang di tempat-tempat yang semacam itu. Kemudian yang keempat adalah al-hirsu ala salatin nafilah fil buyut, bersemangat untuk mengerjakan sholat-sholat sunnah di dalam rumah. Dan sholat sunnah terbaik adalah sholat sunnah yang dikerjakan di dalam rumah. Afdalus salawat allati tuqamu fil buyut illal mafruduh. Sebaik-baik sholat, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik sholat adalah sholat yang dikerjakan di rumah, kecuali sholat wajib. Sholat sunnah qabliyah dikerjakan di rumah. Oleh karenanya dari sini dianjurkan kita bersegera untuk menghadiri sholat jamaah. Beristi'dad, bersegera untuk siap-siap menghadiri sholat jamaah. Tatkala adzan diusahakan sudah dalam kondisi berwudu, kemudian sholat sunnah di rumah, datang ke masjid. Kalau misalnya sudah qomat, kita ikut sholat. Tapi tatkala belum qomat, maka bisa sholat sunnah kembali dalam masjid, tahiyatul masjid. Kemudian qobliyah ba'diyahnya juga sholat sunnah di rumah, jikalau memungkinkan. Dan ini yang afdol adalah melaksanakan sholat sunnah di rumah. Digunakan juga rumahnya untuk sholat malam, ya, dihidupkan rumah-rumah kita dengan sholat-sholat sunnah yang lainnya, sholat sunnah wudu, sholat duha, dan sholat-sholat yang lainnya. Bahkan Imam Nawawi rahimahullah mengatakan sababu husulil barakah fil buyut, ya, sababu husulil barakati fil buyut binuzulir rahmah wa intifa minasyaitani fi. Sebab turunnya sebuah rahmat, ketenangan, sakinah di dalam rumah adalah rumah-rumah yang turun di dalamnya rahmat dan hilangnya setan. Kemudian beliau melanjutkan wa min asbabiha wa hiya tuqamu salatin nafilah fil wujud. Di antara salah satu sebabnya adalah dengan mendirikan amalan-amalan sunnah di dalam rumah. Kemudian yang kelima, al-hirsu ala qira'atil Qur'an fil buyut, memperbanyak membaca Al-Qur'an di dalam rumah. Ingat ya, membaca bukan memajang. Membaca bukan memajang. Kaligrafi, tulisan-tulisan ukiran dalam rumah, ayat-ayat Al-Qur'an, itulah yusminu wa la yughni min ju', tidak mengenyangkan dan tidak menghilangkan lapar. Yang mengusir setan adalah apa? Bacaan Al-Quran kita. Nabi SAW pernah bersabda bahwasanya setan tidak akan masuk ke dalam sebuah rumah yang mana di dalamnya tuqra'u fiha suratul Baqarah, yang dibaca di dalamnya surat Al-Baqarah. Mau semuanya, mau sebagian, al-muhim surat Al-Baqarah. Kalau bisa semuanya, ini lebih bagus, ya, dari awal sampai akhir. Bisa penghujungnya saja tidak mengapa. Al-Muhim dibacakan dalam surat Al-Baqarah, bukan dipajang. Kaligrafi, terlebih memajang sebuah tulisan-tulisan Arab yang kita tidak paham maknanya. Dan itu banyak. Ya, banyak dijual di pinggir jalan atau di penjualan-penjualan online. Kaligrafi-kaligrafi yang kita tidak paham maknanya. Tidak paham apakah itu ayat Al-Qur'an ataukah bukan. Tidak paham apakah itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah bukan. Dan tidak mesti yang bertuliskan Arab itu Al-Qur'an atau hadis. Jimat-jimat itu banyak dari kata-kata bahasa Arab. Jangan sampai yang malah kita tempelkan di rumah adalah justru malah jimat. Dan itu banyak sekali sekarang. Kita pernah datang ke sebuah rumah yang mana rumah tersebut di setiap pintunya ada tempelan-tempelan putih di setiap pintu. Jadi di atas pintu kan kotak ini, Pak, ya. Di bagian tengahnya itu ada sebuah kertas, lipatan-lipatan kertas banyak kemudian diisolasi dan ditempel di situ. Saya sering masuk ke dalam rumah tersebut. Ya. Terkadang penasaran isinya apa. Qadarullah ngelentek-rentek, paham ya? Ngelupas dan jatuh. Ana buka, sempat ana bilang, "Ini ana copot aja." Jangan, itu pagar maksudnya. Pagar rumah. Biar enggak diganggu sama setan. Qadarullah lepas dan jatuh. Saya buka, di sana banyak tulisan Arab tapi bukan ayat Al-Qur'an sama hadis. Tulisan Arab yang awalnya lamnya ditulis begini, ditulis bengkok. Roknya seperti ini, ditulis terbalik. Gak bentuk ayat ataupun hadis. Terus apa kira-kira? Apakah ayat Al-Quran itu? Bukan. Itu apa? Jimat. Mereka menyangka bahwa ini ayat Al-Quran ini. Anu. Tapi isinya bukan ayat Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW. Kemudian yang keenam adalah Al-Ikthar minal adhkar hatta yandafi'a syaitan. Yang keenam adalah memperbanyak zikir, ya, sehingga kita terhindar daripada godaan atau gangguan secara langsung dari setan. Masuk kamar mandi, kaki kiri dulu, baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Mulai dari hal-hal yang ringan. Makan baca bismillah, pakai tangan kanan, duduk, ya, karena setan tatkala kita baca doa di rumah mau makan, mereka mengatakan apa? La mabita lakum wala asya. Tatkala mereka mendapati sebuah keluarga yang makan dengan baca bismillah, mereka mengatakan kepada teman yang lainnya, la mabita lakum wala asya. Kalian enggak punya tempat tinggal malam ini, begitu juga tidak mendapatkan makan malam. Dikarenakan apa? Makan baca bismillah. Keluar dari kamar mandi baca doa. Mau keluar rumah baca doa. Masuk rumah baca doa. Mau tidur baca doa. Dikebuti dulu tempat tidurnya. Dan ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa? Tatkala kita sibuk dengan hal yang semacam itu, kita perhatikan insyaallah enggak ada yang namanya gangguan setan. Tatkala setan tidak mengganggu, maka ta'alluqul qalb, bergantungnya hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan semakin kuat. Tapi tatkala zikir-zikir yang ringan-ringan ini saja kita telantarkan, kita tidak amalkan, kita remehkan, justru peluang setan untuk menggoda kita semakin kuat. Karena pikiran kita sudah tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan seringnya kita berzikir kepada Allah menunjukkan akan cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam pepatah Arab mengatakan, man ahabba syai'an katsura dzikruh. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan banyak menyebut-nyebutnya. Kalau kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, bukti cinta kita adalah membaca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zikir pagi petang, ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, barang siapa yang membaca subhanallah, membaca astaghfirullah wa atubu ilaih, maka diampuni dosanya sebanyak buih-buih di lautan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi inni la astaghfirullah fi kulli yawmin mi'ata marrah. Sesungguhnya demi Allah, saya beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah dalam satu hari sebanyak 100 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Bahkan dengan istighfar ini bisa melindungi kita dari setan, kemudian bisa mengampuni dosa kita dan lebih memudahkan keinginan kita terwujud. Kita punya doa, kita punya keinginan, kita punya cita-cita. Maka di antara salah satu cara memuluskan cita-cita tersebut terwujud adalah dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dikisahkan dalam kisahnya Imam Ahmad. Mungkin sebagian kita sudah pernah mendengarkan tentang kisah Imam Ahmad dengan seorang pembuat roti. Jadi pada suatu hari Imam Ahmad tinggal di mana? Di Baghdad, di Irak. Suatu waktu Imam Ahmad itu tiba-tiba kepikiran pingin safar. Tiba-tiba pingin safar seperti itu. Ya, Imam Ahmad. Ya mungkin ketika itu beliau tidak ada durus, tidak ada pelajaran, tidak ada jadwal ngajar. Kemudian beliau pun safar dari tempat tersebut ke tempat yang jauh. Ya, dari tempat tadi. Tatkala beliau sampai di sebuah tempat yang beliau tuju, beliau pun istirahat di dalam masjid. Dan ternyata pada zaman itu adat istiadat mengunci masjid di luar waktu sholat sudah terjadi. sehingga Imam Ahmad pengin tidur di dalam masjid, diusir sama marbot masjidnya. Wah, keluar mas, keluar pak. Enggak tahu padahal yang diusir siapa? Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Kemudian beliau pun keluar. Iya. Keluar tidur di emperan masjidnya menggunakan kitab beliau. Oleh karenanya beliau berfatwa bahwasanya boleh kita tidur menggunakan bantalnya itu kitab. Dengan alasan takut dicolong sama orang. Jadi menjadikan kitab sebagai bantal, sebagai alas tidur itu tidak masuk dalam kategori menghinakan ilmu. Imam Ahmad mengatakan bahwasanya boleh tatkala takut dicuri. Karena pada zaman itu kitab itu berharga sekali. Sehingga sangat takut ulama pada zaman itu wong beli kertasnya saja sampai jual plafon rumah seperti Imam Abu Hanifah. Sampai ada yang menjual pintu rumahnya, menjual plafon rumahnya untuk mendapatkan kitab. Sehingga beliau pun keluar bertemu dengan seorang pengadon roti. Iya, sebagaimana makanan khas Arab adalah roti. Sehingga beliau pun bertemu dengan orang-orang tersebut. Tatkala beliau berada di samping orang tadi, ya, Imam Ahmad pun tertegun melihat orang tadi itu mulai dari numpahkan atau apa, nuangkan tepungnya baca astaghfirullah, dicampur air astaghfirullah, diadon lagi astaghfirullah, astaghfirullah terus. Kemudian beliau pun bertanya kepada orang tadi, ya wahai Abdullah, apa yang kau maksud daripada istighfar ini? Padahal kita tahu bahwasanya istighfar itu cara mulus kita mendapatkan cita-cita kita. Kemudian beliau pun mengatakan, saya tidak ada maksud dengan istighfar saya ini kecuali saya hanya ingin bermimpi mewujudkan cita-cita saya bertemu dengan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau pun menyampaikan bahwa saya ternyata yang membuat saya keluar dari rumah saya berjalan beratus-ratus kilo sampai saya diusir oleh marbot masjid disebabkan dengan istighfar Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya pun mereka bertemu dan Imam Ahmad masuk ke dalam, dijamu oleh orang tadi. Ya. Itu menunjukkan bahwasannya berzikir kepada Allah, memperbanyak zikir kepada Allah dapat melindungi kita dari setan, terutama istighfar, bahkan bisa mewujudkan cita-cita kita semuanya. Kemudian yang selanjutnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang penting juga adalah turuk talbis iblis. Metode pintu-pintu godaan iblis itu masuk. Tapi tadi ya godaan-godaan setan secara umum ada tiga. Tapi sekarang cara talbis iblis, cara iblis menjebak seorang muslim, menjebak manusia untuk bisa digoda. Yang pertama adalah menggoda dia untuk bisa kafir, untuk bisa menjadi orang kafir yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan tidak taatnya dia kepada Allah akan membuat dia menjadi orang-orang yang serampangan, melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia sudah menjadi seorang muslim, maka digoda bagaimana dia ragu terhadap agamanya, dibuat ragu. Ya. Dengan akalnya, ditimbang dengan akal. Ya, syariat-syariat ditimbang dengan akal sehingga ragu. Akhirnya apa? Murtad. Satu poin utama godaan iblis sudah tercapai. Tatkala tidak tercapai dari sisi itu, maka dia akan kembali kepada amalan-amalan bid'ah. Amalan-amalan yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, setan itu lebih suka menggoda orang pelaku bid'ah daripada orang-orang pelaku maksiat yang lainnya. Kenapa? Karena pelaku ahlu bid'ah mengklaim bahwasanya mereka sudah benar dalam ibadah mereka. Ditegur, Pak, enggak boleh seperti ini. Sunahnya seperti ini. Loh, sholat kok dilarang? Loh, kok baca Quran dilarang? Loh, kok mendoakan orang meninggal dilarang? Padahal itu adalah godaan setan bagaimana orang tersebut bisa semakin betah dengan amalan-amalan mereka. Oleh karenanya setan paling cinta kepada orang-orang yang melaksanakan amalan-amalan bid'ah untuk menggoda mereka semakin mantap dengan kebid'ahannya daripada menggoda ahli-ahli maksiat yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah tatkala enggak mempan dari sisi menggoda mereka dari sisi kebid'ahan, setan akan memanuver menggoda mereka untuk bisa melakukan dosa-dosa besar. Jadi bid'ah sudah enggak bisa masuk kemudian dalam sisi melaksanakan dosa-dosa besar. Ya, digoda untuk melaksanakan kemaksiatan kepada Allah, berbuat syirik. Ya, dosa terbesar adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik enggak bisa dimasukkan dalam kategori sihir. Sihir enggak mempan. Berdurhaka kepada kedua orang tua. Kedua orang tua enggak bisa masuk dalam sisi yang lainnya, mengambil harta anak yatim, sampai 7 dosa besar yang menghancurkan. Tatkala seorang muslim tadi kuat dalam sisi untuk tidak mengerjakan amalan-amalan dosa besar, maka setan akan masuk menggoda manusia dari sisi mengamalkan dosa-dosa kecil. Ghosob, ya, riya, sum'ah, dosa-dosa kecil yang lainnya. Ya, karena terus dibumbui oleh setan bahwasanya dosa kecil itu, ya dosa kecil. Dosa kecil aja kok dikerjakan enggak apa-apa. Padahal dosa-dosa besar itu muncul daripada dosa-dosa kecil yang bertumpuk. Fa innal jibala minal hasa. Ya, karena sungguhnya gunung itu muncul daripada kerikil-kerikil yang bertumpuk. Mau dosa sekecil apapun kalau istiqomah dikerjakan, kalau senantiasa kita kerjakan, ya akan jadi dosa besar. Terutama kalau kita meremehkan, di situ titiknya. Dosa kecil akan menjadi dosa besar tatkala kita timbul hal meremehkan. Alis enggak apa-apa. Allah Maha Pengampun kok, santai aja. Ya, padahal tatkala kita ibadah, kita tidak hanya mengharapkan, kita tidak hanya menghadirkan sifat roja saja, mengharap saja. Perlu yang namanya al-khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi seperti orang-orang Mu'tazilah yang mereka hanya berpegang teguh kepada ayat-ayat janjinya Allah Subhanahu wa taala saja. Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ayat-ayat yang berupa ancaman dihilangkan oleh orang-orang Mu'tazilah. Jangan juga kita seperti orang-orang Khawarij yang hanya berpegang teguh kepada ayat-ayat adab, ayat-ayat ancaman. Ya, bahwasanya Allah itu Maha pedih siksanya. Bahwasannya orang-orang yang tidak berhukum Allah itu kafir. Ayat-ayat yang berupa janji kebaikan dihilangkan oleh orang-orang Khawarij. Aqidahul sunnah pertengahan. Aqidahul sunnah al-khauf war-roja harus kita sandingkan antara kedua pondasi tadi. Kita tatkala kita beramal, kita berharap kepada Allah surga, kita berharap kepada Allah ya mendapatkan pahala, begitu juga kita takut kepada Allah akan adab dan siksanya. Kemudian yang kelima adalah asyghulu bil mubahat hatta yusarrifuhu anit ta'at. Menyibukkan seorang muslim dengan urusan-urusan yang mubah. Ya, disibukkan dengan hal-hal yang mubah. Lah kan hukumnya mubah, enggak apa-apa dikerjakan, akhirnya dikerjakan terus digendrungi terus. Ya, hatta yusarrifahu anit ta'at. Tujuannya apa menyibukkan dengan perkara-perkara yang mubah? Sehingga dia lupa dengan sebuah amalan-amalan ketaatan. Lupa sama sholat wajib, lupa sama puasa wajib, lupa dengan zakat, lupa dengan amalan-amalan yang wajib, lupa dengan keluarganya, lupa dengan anaknya. Terlalu sibuk dengan hal-hal yang mubah. Contoh, bermain, main bola. Perkara yang mubah, bahkan bisa jadi dianjurkan karena itu olahraga. Tapi tatkala terlalu sibuk dengan hal tersebut sampai menelantarkan amalan-amalan yang wajib, maka itu adalah salah satu tata cara setan menggoda seorang muslim. Kemudian yang selanjutnya, yang keenam, sarfus syughli bil mafdhul 'anil fadil. Mengedepankan amalan-amalan yang tidak utama daripada amalan-amalan yang utama. Menyibukkan dengan amalan-amalan yang tidak utama di atas amalan-amalan yang utama. Sudah jelas ada amalan-amalan yang utama, wajib. Tapi terlalu disibukkan dengan amalan-amalan yang tidak utama. Dan ini banyak contohnya. Ya. Banyak banyak contohnya. Kalau kita melihat sebagian kaum muslimin tersibukkan dengan amal-amal yang tidak disyariatkan. Sibukkan dengan amal haflah ini, haflah itu. Ya. Amal-amal yang utama. Semisal ada beberapa tempat yang mengadakan haflah cara. Padahal sudah jelas itu waktunya mepet isya atau sudah jelas waktu untuk sholat sholat isya atau sholat maghrib, ya sholat isya dan sholat maghrib lebih utama mana sama amalan tersebut? Tentu amalan-amalan sholat maghrib lebih tinggi tinggi utamanya. Membaca Al-Quran utama, membaca Al-Quran itu amalan-amalan utama. Tapi tatkala amalan baca Quran kok malah mengganggu orang lain, maka bisa jadi ini tipu daya iblis untuk bisa menyibukkan kita terhadap amalan yang utama ditinggikan daripada amalan-amalan yang lebih lebih utama. Menjaga ya ketenangan, menjaga perasaan seorang muslim, menjaga ketenangan, kenyamanan mereka itu amalan yang wajib. Bahkan dikedepankan dalam urusan ibadah. Bahkan amalan-amalan yang sunnah dalam sholat gugur dikarenakan kita menjaga perasaan sama muslim. Salah satu sunnah dalam sujud itu bagaimana? Merenggangkan kedua telapak tangan, direnggangkan seperti ini. Tapi tatkala kita mengamalkan amalan-amalan sunnah kok malah mengganggu yang lainnya, maka amalan sunnah ini gugur. Mencium Hajar Aswad hukumnya apa? Sunnah. Karena apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada para sahabat sebuah manasik tatkala kalian tidak bisa menyentuh atau mencium Hajar Aswad, cukup dengan melambaikan tangan, menandakan bahwasanya mencium tidak wajib. Kita punya hukum bahwasanya mencium Hajar Aswad sunnah. Menjaga perasaan orang lain, kenyamanan orang lain dalam ibadah hukumnya wajib. Ya. Tatkala kita berusaha mengamalkan amalan yang sunnah, berusaha mencium Hajar Aswad, menerobos, ya, membuat orang lain terganggu dalam tawafnya, mengganggu bahkan orang yang terganggu tadi terus melontarkan ucapan-ucapan yang tidak baik, maka mencium Hajar Aswad bisa jadi tidak berpahala, justru malah menimbulkan dosa dikarenakan mengganggu orang lain. Bisa jadi gugur bahkan kewajibannya. Oleh karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadisnya, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling lunak tulangnya tatkala salat. Maksudnya bagaimana? Yang paling tidak memaksakan untuk mengamalkan amalan sunnah dalam rangka untuk menjaga kenyamanan sesama muslim dalam salat mereka. Kemudian yang selanjutnya, yang tujuh adalah waswasu kaidun minal insi wal jin. Setan itu menggoda manusia dari setannya sendiri atau menjadikan manusia sebagai perantara untuk membisikkan hal-hal tersebut kepada orang lain. Oleh karenanya dalam surat An-Nas ayat terakhirnya apa? Minal jinnati wan nas. Kita berlindung kepada Allah dari godaan setan, baik setannya sendiri ataupun dari godaan setan yang menjadikan manusia sebagai wasilah untuk bisa menggoda manusia. Dan itu terjadi dalam kisahnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ya. Tatkala mereka ditinggal oleh para pemuka agama mereka. Ya, Nabi Nuh ini merupakan rasul pertama dan bapak umat manusia kedua. Tatkala itu orang-orang di zamannya Nabi Nuh ditinggal oleh orang-orang soleh di antara mereka. Ya, terjadi silsilah pergantian zaman, silsilah pergantian cerita, sehingga mereka ingin bagaimana tetap merasakan keberadaan orang-orang soleh di antara mereka. Sehingga tatkala mereka meninggal, ada di antara mereka setan pun mulai masuk. Ya, bagaimana kalau kalian itu bikin lah, bagaimana kalau kalian itu sering berkunjung kepada tempat-tempat ibadah mereka agar kalian ingat kepada orang-orang soleh dan bisa mengingatkan kalian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Zaman pun berganti. Ingat ya, Nabi Nuh hidup berapa tahun? 950 tahun. Sudah berganti generasi. Mereka menggunakan cara bagaimana bisa ta'zim kepada para ulama mereka dengan datang kepada tempat-tempat ibadah mereka, petilasan. Ya. Tatkala sudah masuk dalam hal seperti itu, setan pun masuk lagi. Sepertinya cara seperti ini sudah mulai kuno. Bagaimana kalau kalian membuat sebuah gambar tentang masyayikh kalian, tentang orang-orang saleh di antara kalian. Kalian tempel di tempat-tempat yang kalian tatkala melihat itu, tatkala melihat langsung ingat kepada Allah. Karena ditempel di rumah, ditempel di tempat-tempat di pasar. Gambar-gambar dari masyayikh, masyayikh mereka yang sudah meninggal itu. Ada di surat An-Nuh, di surat Nuh, nama-nama mereka. Tatkala ganti generasi, sepertinya foto ini sudah enggak zaman lagi, kita ganti. Setan pun masuk. Iya. Dan ajibnya setan, mereka enggak langsung membisiki kepada mereka, tapi setan tersebut berwujud seperti manusia, bahkan menggunakan jasad manusia untuk bisa menggoda daripada kaumnya Nabi. Sehingga foto sudah jadi, akhirnya apa? Dibuatkan patungnya. Dibuatkan patung. Ya. Dengan melihat patung mereka, umatnya Nabi Nuh ingat kepada Allah. Tatkala sudah jadi patung, akhirnya apa? Setan pun melancarkan aksinya, yaitu menggoda umat manusia melaksanakan amalan-amalan syirik. Gak cukup dengan dilihat saja, kalian sembah aja itu patung. Niscaya kalian akan ingat kepada orang-orang tersebut. Tatkala mereka sudah mulai menyembah kepada orang-orang soleh tadi, patung-patungnya, sehingga timbullah perasaan, saya enggak layak langsung berdoa kepada Allah, saya harus melalui perantara orang-orang patung-patung tadi. Dan ini maksud contoh daripada ya poin yang ketujuh. Setan itu menggoda umat manusia dari segi ya jin, begitu juga dari menggunakan makhluk, menggunakan manusia sebagai sarana untuk menggoda manusia yang lainnya. Jadi itu poin penting yang ketinggalan beberapa waktu yang lalu tentang masalah godaan-godaan setan. Caranya at-takhallus minha, ya, terhindar darinya, kemudian tata cara iblis dalam menggoda umat manusia. Solusinya bagaimana menghadapi hal yang seperti tadi? Ya, dengan iman kepada Allah, dengan memperbanyak ilmu syar'i, karena sebab utama setan masuk tatkala kita al-jahlu bid-din, tatkala kita tidak paham dalam urusan agama kita. Kita lanjutkan as-sababu tsani. Sebab yang kedua adalah ad-dunya wa fitanuha. Dunia dan fitnah-fitnah dunia. Ya. Fitnah-fitnah dunia tatkala kita menjadikan bahwasanya dunia sebagai tujuan intisari kehidupan kita, maka itu merupakan salah satu cara setan menundukkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikurangi iman kita tatkala kita menjadikan dunia sebagai opsi. Tatkala kita menjadikan dunia sebagai tujuan inti daripada kehidupan kita semuanya. Bahkan al-istighalu bi'aradil hayati dunya az-za'il wa syaghlul awqati fiha wal inhimaki fi talabiha wal jari khalf maladdatiha wa fitanuha wa maghriyatiha fama ta'adu matrahbatul 'abdi fiha wa ta'alluqu qalbuhu biha dha'ufatit ta'atu 'indahu wa naqsul imani bihasbi dzalik. Maka tatkala seorang hamba sibuk dengan tujuan hidupnya, bahwasanya tujuan hidupnya adalah dunia, dunia dan dunia, angan-angannya tinggi, padahal dia tidak tahu kapan kematian datang kepada dirinya. Bahkan kematian tersebut bisa memangkas, bisa memutus daripada angan-angan tersebut. Dan manusia tabiatnya angan-angannya melebihi batas kematiannya. Bahkan Rasulullah SAW pernah menggambarkan sebuah kotak persegi panjang yang ada garis lurus menembus daripada garis kotak tadi. Beliau menggambarkan bahwasannya yang menembus tadi adalah angan-angan, sedangkan kotak tadi merupakan kematian daripada seorang hamba. Angan-angannya tembus melebihi sebuah janji dari Allah berupa kematian tadi. Menyibukkan diri dengan tujuan dunia, wasyaghlu awqati fiha, sibuk dengan urusan dunia, waktunya untuk dunia, terus pagi sampai malam dunia, terus enggak sempat sholat, gak sempat bertemu dengan keluarganya, gak sempat taklim. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada dia. Tidakkah kita sedikit merasa malu ya? Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua yang kita minta. Yang kita minta baik yang tidak kita minta Allah kasih. Terkadang yang enggak kita minta Allah Subhanahu wa taala kasih kepada kita. Oleh karenanya sedikitlah kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala melaksanakan salat, mengerjakan amalan-amalan puasa. Jangan sampai tatkala orang pada salat Jumat malah di rumah. Orang pada puasa malah makan. Ya. Oleh karenanya mari kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin bagaimana nikmat yang Allah berikan kepada kita tetap mantap, tetap ada pada diri kita semuanya. Salah satu caranya adalah dengan cara berbanyak ibadah kepada Allah dan syukur kepadanya. Kemudian wal jaru khalfil maladatiha, berjalan di belakang kelezatan dunia. Wa fitaniha, dan fitnah-fitnahnya. Fama ta'adzumat rohbatil abdi fiha, sebagaimana ya keagungan atau keinginan seorang hamba untuk terus mengagungkan dunia dan bergantungnya hati tersebut kepadanya, maka seperti itulah hati dan iman tadi akan semakin melemah. Kemudian Nabi SAW pernah bersabda, fawallahi mal faqru akhsha alaikum, demi Allah bukan kefakiran yang saya paling takutkan, ya akhsha, yang saya paling takutkan kepada kalian, bukan kefakiran. Kita menjadi orang-orang miskin bukan berarti kita harus menjadi orang-orang miskin. Tetap berusaha bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat dalam umat. Walakinni akhsha antubsata alaikumud dunya. Akan tapi yang paling saya takutkan adalah tatkala dilimpahkan dunia kepada kalian. Segala macam sesuatu ada tersedia. Ya. Kama busitat ala man kana qablakum. Sebagaimana dunia sudah di gelar untuk orang-orang sebelum kalian, kaumnya Nabi Hud, bagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kekuatan sehingga gunung bisa dipahat, kaumnya Nabi Saleh, Tsamud, memahat gunung. Antum cari di internet Madain Saleh, itu salah satu peninggalan daripada sejarah mengatakan bahwasanya itu salah satu peninggalan daripada kaum Tsamud. Madain Saleh ada di Arab Saudi sekarang. Antum buka, itu salah satu bukti bahwasanya bentuk kekuatan mereka bagaimana gunung bisa dipahat jadi rumah. Ya. Kemudian karena kesombongan mereka, dunia sudah Allah kasih buat mereka, lahan-lahan subur. Ya. Oleh karenanya, diantara salah satu tanda hari kiamat tatkala menjadikan Jaziratul Arab kembali hijau, menandakan bahwasanya sebelumnya apa? Hijau. Ya. Allah beri semuanya. Ketika mereka kufur kepada Allah, Allah balikkan nikmat tersebut menjadi sebuah azab. Kemudian fatanafasuha kama tanafasuha. Kemudian kalian berlomba-lomba untuk merebut dunia tadi sebagaimana kaum-kaum sebelumnya merebut dunia. Watuhlikakum kama ahlakatkum. Dan kalian akan binasa sebagaimana kaum-kaum sebelumnya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah riwayat yang sahih, suatu hari Nabi SAW itu tidur di emperan Masjid Nabawi. Tidur di emperan Masjid Nabawi beralaskan tikar dari pelepah kurma, tikar dari daun-daun kurma. Oke, kita sebentar. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tatkala beliau keluar dari masjid melihat Rasulullah SAW dalam kondisi seperti itu, maka Umar bin Khattab menangis. Ya Rasulullah, kita lihat bagaimana ahli-ahli dunia tidur dengan permadani mereka. Padahal mereka bukan orang-orang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihat Kaisar. Lihat pemimpin Yazdajid daripada Kisra Romawi. Mereka berlimpahan dengan amalan-amalan dunia, padahal mereka bukan orang-orang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tatkala itu Anda sebaik orang, sebaik-baik manusia, kemudian Anda tidur di tempat yang seperti ini sampai bekas di pipinya Rasulullah daun-daun kurma tadi ngecap. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mali walid dunya? Apa urusanku dengan dunia? Ma ana fid dunya illa karakibin yastadhillu tahta asy-syajara faraha anha wa tarakaha. wallahi saya dengan urusan dunia tidak lain kecuali seperti orang yang berteduh di bawah sebuah pohon. Thumma roha anha wa tarakaha. Kemudian setelah istirahat saya selesai, capek saya hilang, dahaga saya hilang, lapar saya hilang, kemudian saya meninggalkan naungan daripada pohon tadi. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala menyikapi dunia, menjadikan dunia sebagai jembatan untuk bisa menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Bukan berarti kita tidak boleh bersibuk dengan urusan dunia. Sibuklah dengan urusan dunia untuk hal bermanfaat dalam agama kita, karena dunia tadi akan menjadi wasilah, menjadi jembatan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Subhanahu wa taala bisa disampaikan kurang lebihnya kami mohon maaf. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.